Bareng-bareng Bos Taufik dan juga Monata, ada cuma kamu, spesial buat anda semuanya. Lagu ini juga spesial buat Bu Taufik yang di bawah. Bareng-bareng Monata. Ramayana Merpati. terima kasih Bos Taufik. Taufik yang punya toko perhiasan emas Jago. Toko emas Jago. Luar biasa ya.